Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Dimulai dari halaman 546. Kitab Halal dan Haram bab kedua. Bab kedua, tentang tingkat-tingkat subhat, perkembangan-perkembangannya, dan perbedaannya dari yang halal dan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya adalah hal-hal yang subhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa menjaga diri dari subhat, niscaya ia terlepas untuk kehormatannya dan agamanya. Dan barang siapa jatuh ke dalam subhat, niscaya terperosoklah ia ke dalam yang haram. Seperti penggembala yang menggembalakan keliling hutan larangan, maka besarlah kemungkinan terjatuh ia ke dalamnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man. Maka hadis ini adalah bukti jelas atau nas tentang adanya tiga bagian itu. Dan yang sulit daripadanya ialah bagian yang di tengah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu subhat. Dari itu, maka tidak boleh tidak menjelaskannya dan membuka tutupnya. Karena apa yang tidak diketahui oleh orang banyak, kadang-kadang diketahui oleh orang sedikit. Maka kami jelaskan, bahwa yang halal mutlak, ialah kosong pada benda itu, sifat-sifat yang mewajibkan kepada pengharaman pada benda itu sendiri. Dan terlepaslah dari sebab-sebab di mana mendatangkan kepada pengharaman atau kemakruhan. Contohnya ialah air yang diambil orang dari hujan sebelum jatuh menjadi milik seseorang. Dan dia sendiri berdiri menampungnya dan mengambilnya dari udara dalam daerah miliknya sendiri atau pada tanah yang diperbolehkan atau tanah mubah. Haram semata, yaitu ada pada sifat yang mengharamkan yang tidak diragukan lagi, seperti kesangatan yang mempersonakan pada khamar dan kenajisan pada kencing. Atau barang itu diperoleh dengan tegas dengan sebab yang dilarang, seperti diperoleh dengan kedzaliman, riba, dan lain-lain yang sebanding dengan itu. Maka keduanya ini adalah dua segi yang jelas, yang diperhubungkan dengan kedua segi itu apa yang diyakini persoalannya, tetapi ada kemungkinan perubahannya. Dan tidaklah untuk kemungkinan itu ada sebab yang menunjukkan kepadanya. Memburu binatang daratan atau lautan adalah halal. Dan barang siapa mengambil seekor kijang, maka mungkinlah kijang tadi telah dimiliki oleh seorang pemburu, kemudian kijang itu terlepas daripadanya. Dan begitu pula ikan, mungkin terlepas dari penangkapannya setelah jatuh ke dalam tangannya dan bagulnya. Maka kemungkinan yang seperti ini tidaklah mungkin mendatang kepada air hujan yang ditampung dari udara. Tetapi dalam pengertian air hujan dan penjagaan daripadanya adalah mengandung was-was. Dan marilah kami namakan cara yang begini dengan warak orang-orang was-was. Sehingga berhubunganlah padanya contoh-contoh tersebut. Sebabnya yang demikian ialah ini adalah sangkaan semata-mata, tidak ada dalil baginya. Ya, kalau dibuktikan oleh sesuatu dalil, maka kalau dalil itu meyakinkan, seperti terdapat tali pada rahang ikan, atau dalil itu memungkinkan, seperti terdapat pada kijang itu luka, di mana mungkin terjadi dari kesengatan yang tidak sanggup mengenalinya kecuali setelah dipastikan, dan mungkin bahwa itu luka. Maka inilah tempatnya warok. Dan apabila ketiadaan dalil dari segala jurusan, maka kemungkinan tidak ada dalilnya itu adalah seperti kemungkinan tidak ada barang itu sendiri. Dan dari yang sejenis dengan ini ialah orang yang meminjam sebuah rumah, maka menghilanglah yang meminjamkan. Lalu ia tampil mengatakan, mungkin yang meminjamkan itu sudah meninggal dan jadilah rumah itu hak ahli warisnya. Maka ini adalah was-was karena tidak dibuktikan atas kematiannya oleh suatu sebab yang meyakinkan atau yang meragukan. Karena subhat yang ditakuti ialah yang terjadi dari syak wasangka. Dan syak wasangka itu adalah ibarat dari dua kepercayaan yang bertentangan yang terjadi dari dua sebab. Maka sesuatu yang tidak mempunyai sebab, niscaya tidak menetaplah ikatannya pada jiwa. Sehingga menyamakan dengan ikatan yang bertentangan dengan dia. Maka jadilah itu syak namanya. Dan karena inilah, maka kami mengatakan, barang siapa syak bahwa ia telah bersalat 3 atau 4 rakaat, maka dia mengambil 3, karena asalnya tidaklah lebih. Kalau ditanyakan kepada seorang bahwa sholat duhur yang telah dikerjakan sebelum ini selama 10 tahun, adakah 3 atau 4 rakaat? Misalnya ia tidak meyakini sekali-kali bahwa sholat itu 4 rakaat. Dan apabila ia tidak meyakininya, niscaya boleh ada ia 3 rakaat. Dan kebolehan ini, tajwid, tidaklah dia itu syak namanya. Karena tidak ditimbulkan oleh suatu sebab yang mewajibkan keyakinan adanya 3 rakaat. Maka hendaklah dipahami akan hakikat syak, sehingga tidak menyerupakan dengan waham dan tajwid dengan tanpa sebab. Maka inilah mempunyai hubungan dengan halal mutlak. Dan yang mempunyai hubungan dengan haram semata, ialah yang diyakini pengharamannya, walaupun mungkin datang yang menghalalkan, tetapi tidak dibuktikan kepadanya oleh sesuatu sebab. Seperti orang yang pada tangannya makanan, kepunyaan pewarisnya, yang tidak ada ahli waris yang lain kecuali dia, maka pewaris itu telah menghilang. Lalu ia berkata, mungkin ia telah meninggal dan memindahkan hak miliknya kepadaku, maka aku makan akan makanan ini. Maka tampilnya memakan makanan itu adalah tampil kepada yang haram semata. Karena meninggalnya itu hanya suatu kemungkinan yang tidak ada tempat berpegangan. Maka tidak sekialah dihitung yang semacam ini termasuk dalam bagian-bagian subhat. Sesungguhnya subhat yang kami maksudkan ialah apa yang meragukan kepada kita persoalannya dengan bertentangan bagi kita padanya 2 keyakinan yang datang dari 2 sebab yang menghendaki kedua keyakinan tersebut. Perkembangan subhat itu ada 5. Perkembangan pertama, syak tentang sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Dan yang demikian itu tidak terlepas, ada kalanya bersamaan atau lebih lepas atau lebih keras salah satu dari 2 kemungkinan. Kalau kedua kemungkinan itu sama, niscaya hukumnya adalah menurut apa yang dikenal sebelumnya. Maka disertakan hukum menurut itu dan tidak ditinggalkan yang dahulu itu disebabkan timbulnya syak. Dan kalau lebih keras salah satu dari 2 kemungkinan kepadanya, dengan datangnya yang lebih keras itu dari dalil yang boleh menjadi pegangan. Niscaya hukum adalah bagi yang lebih keras. Dan tidaklah terang ini kecuali dengan contoh-contoh dan bukti-bukti, maka akan kami bagikan dia kepada 4 bagian. Bagian pertama, bahwa adalah pengharaman itu dimaklumi sebelumnya. Kemudian terjadilah syak tentang yang menghalalkannya atau muhalil. Maka ini adalah subhat yang wajib dijauhkan dan haramlah tampil mengerjakannya. Contohnya, bahwa ia melemparkan dengan panah binatang buruan, maka binatang itu luka dan jatuh ke dalam air. Kemudian diperolehnya sudah mati. Dan ia tidak tahu bahwa matinya itu dengan sebab tenggelam atau dengan sebab luka. Maka hewan tersebut haram, karena asalnya ialah diharamkan. Kecuali apabila mati hewan itu dengan jalan tertentu, dan telah terjadi syak pada jalan yang tertentu itu, maka tidaklah ditinggalkan yakin dengan sebab syak, sebagaimana pada hadas, najis, rakaat salat, dan lainnya. Dan di atas inilah ditempatkan sabda Nabi SAW kepada Uda bin Hatim. Janganlah engkau makan binatang buruan itu, mungkin dia dibunuh oleh bukan anjing engkau. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Uda bin Hatim. Maka karena itulah Nabi SAW apabila dibawa kepadanya sesuatu yang meragukan, apakah itu sedekah atau zakat atau hadiah, lalu beliau menanyakan sehingga beliau mengetahui yang mana di antara keduanya itu. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW terbangun tidur pada suatu malam, lalu bertanya kepadanya sebagian istrinya. Terbangun engkau, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, ya. Aku dapati sebiji tamar. Maka aku takuti tamar itu dari harta sedekah atau zakat. Dan pada satu riwayat, maka aku makan tamar tersebut. Lalu aku takuti tamar itu dari zakat. Diriwayatkan Ahmad dari Amr bin Su'aib. Dan termasuk yang sedemikian itu, apa yang diriwayatkan dari setengah mereka yang mengatakan, adalah kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, lalu kami ditimpa kelaparan. Maka kami bertempat pada suatu tempat yang banyak binatang dhab, atau bentuknya mengarah-arahi biawak. Lalu di antara kami terdapat belanga-belanga yang dijerangkan di atas api. Karena Rasulullah SAW bersabda, suatu umat yang dibalikkan rupanya dari kaum Bani Israel, maka aku takut bahwa umat itu adalah ini. Maka kami tuangkan segala periuk itu, kemudian sesudah itu diberitahukan oleh Allah kepadanya, bahwa Allah tidak akan membalikkan rupa sesuatu makhluk, maka dijadikannya bagi makhluk itu keturunan. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Adalah tidak maunya mula-mula karena asalnya adalah tidak halal. Dan timbullah syak tentang adanya penyembelian itu dapat menghalalkan. Bagian kedua, bahwa diketahui halal dan disyakkan ialah tentang yang mengharamkan. Maka asalnya adalah halal dan halalah hukumnya. Sebagaimana apabila dinikahi 2 orang wanita oleh 2 orang laki-laki. Dan terbanglah seekor burung, lalu berkata seorang dari keduanya, jikalau burung itu gagak, maka istriku tertalak. Dan berkata yang seorang lagi, jikalau bukan gagak, maka istriku tertalak. Dan keadaan burung itu tidak jelas, maka tidaklah dihukum pengharaman pada seorang pun dari kedua istri tersebut. Dan tidaklah diwajibkan kepada kedua suami itu menjauhkan istrinya. Tetapi warok, ialah keduanya menjauhkan dan menceraikan, sehingga menjadi halal wanita-wanita itu bagi suami-suami yang lain. Dan makhul menyuruh menjauhkan dari wanita pada saat masalah tersebut tadi. Dan As-Sabti berfatwa dengan menjauhkan mengenai dua orang laki-laki, di mana keduanya bertengkar. Lalu yang seorang berkata kepada seorang yang lain, "Engkau pendengki." Lalu menjawab yang lain, "Kami dengki, istrinya tertalak tiga." Maka menjawab yang tadi, "Ya." Dan persoalan ini menghadapi kemuskilan atau kesulitan. Ini kalau ia maksudkan menjauhkan wara, maka adalah benar. Dan kalau ia maksudkan pengharaman yang meyakinkan, maka tiada jalan baginya yang demikian. Karena dengan menjadi ketetapan pada air, najis, hadas, dan sholat, bahwa yakin tidak harus ditinggalkan, disebabkan syak. Dan persoalan yang tersebut tadi adalah termasuk dalam pengertian ini. Kalau Anda bertanya, apakah penyesuaiannya di antara ini dan itu tadi? Maka ketahuilah kiranya bahwa tidaklah memerlukan kepada penyesuaian. Karena haruslah dari bukan yang demikian pada sebagian gambaran-gambaran persoalan. Karena manakala telah diyakini kesucian air, kemudian diragukan tentang najisnya, niscaya bolehlah ia berwudu dengan air tersebut. Maka bagaimana pula tidak dibolehkan meminumnya? Dan apabila telah dibolehkan meminum, maka diterimalah bahwa yakin tidak akan hilang dengan syak. Kecuali di situ ada persoalan yang harus pelik. Yaitu bahwa bandingan air ialah syaknya tentang ia telah mentalakkan istrinya atau tidak. Maka dalam hal ini dijawab yang pokok atau menurut asalnya, dia tidak melakukan talak. Dan bandingan masalah burung ialah bahwa ia meyakini najis salah satu dari dua bejana air. Dan ia ragu yang mana bejana itu sebenarnya. Maka tidaklah dibolehkan memakai salah satu dari keduanya tanpa ijtihad. Karena ia menghadapkan yakin najis dengan yakin suci. Maka batallah ijtihad atau menyertakan hukum menurut keadaan yang sebelumnya. Maka seperti itu pula lah di sini. Sesungguhnya telah jatuh talak dengan pasti kepada salah seorang dari kedua istri. Dan yang meragukan ialah yang mana yang tertalak dengan yang tidak tertalak. Maka kami menjawab bahwa telah berbeda pendapat di antara para sahabat Imam As-Syafi'i tentang dua bejana air tersebut kepada tiga pendapat. Berkata segolongan, dipakai istishab tanpa ijtihad. Berkata segolongan lagi, sesudah diperoleh keyakinan najis dalam menghadapi keyakinan suci, maka wajiblah dijauhkan pemakaiannya. Dan tidaklah perlu ijtihad. Dan berkata golongan tengah di antara dua orang tersebut, atau Al-Muqtasidun, hendaklah berijtihad. Dan inilah yang benar. Tetapi bandingannya ialah bahwa ia mempunyai dua istri, lalu berkata, kalau burung itu gagak, maka si Jainab yang tertalak. Dan kalau bukan gagak, maka si Umarah yang tertalak. Maka sudah pasti tidak bolehlah ia tertipu dengan menggunakan istishhab. Dan tidak dibolehkan ijtihad, karena tak ada tanda untuk itu. Dan kami berpendapat, kedua wanita itu diharamkan kepadanya. Karena kalau disetubuhinya, niscaya sudah pasti ia mengerjakan yang haram. Dan kalau disetubuhinya seorang dari yang dua itu, setelah ia mengatakan, saya masukkan terhadap yang ini saja, niscaya ia telah menetapkan dengan menentukannya tanpa ada menguatkan terhadap penentuan itu. Maka dalam hal ini, berbedalah hukum terhadap seorang atau dua orang. Karena pengharaman terhadap seorang adalah meyakinkan. Lain hanya dengan dua orang. Karena tiap-tiap seorang adalah syak tentang pengharaman terhadap dirinya sendiri. Kalau dikatakan, jika kedua bejana air itu kemunyian dua orang, maka seyogialah tidak memerlukan kepada ijtihad dan masing-masing mengambil wudu pada bejananya. Karena ia telah meyakini kesuciannya. Dan ia telah syak sekarang mengenai yang tersebut. Maka kami menjawab bahwa ini mungkin sepanjang ilmu fikih. Dan yang lebih kuat menurut pendapatku yang mendekati kepada keyakinan ialah dilarang berwudu. Dan bilangan dua orang di sini adalah seperti seorang karena sahnya wudu itu tidak meminta kepada kepunyaan. Tetapi wudunya seorang dengan air orang lain untuk kesucian dari hadas atau raful hadas adalah seperti wudunya dengan air sendiri. Maka tiada nyatalah sesuatu bekas karena berlainan kepunyaan dan bersatunya kepunyaan. Lain halnya bersetubuh dengan istri orang, karena itu tidaklah halal. Dan karena tanda-tanda mempunyai hubungan langsung pada najis, dan melakukan ijtihad itu mungkin pada air. Lain halnya dengan talak. Maka wajiblah memperkuat ijtihad dengan tanda untuk menolak kuatnya yakin najis yang berhadapan bagi yakin suci. Dan pintu-pintu istishab dan tarjih atau menguatkan sesuatu pendirian dalam masalah fikih adalah setengah dari soal-soal yang sulit yang halus-halus dalam ilmu fikih. Dan telah kami bahaskan secara mendalam dalam kitab-kitab fikih. Dan tidaklah kami maksudkan menerangkannya sekarang selain sekedar memperingati kepada kaidah-kaidah saja. Bagian ketiga, bahwa adalah asalnya itu pengharaman. Tetapi datanglah sesuatu yang mewajibkan penghalalannya disebabkan keras dugaan. Maka jadilah diragukan padanya. Dan biasanya adalah halal. Dari itu, persoalan ini harus mendapat perhatian. Kalau disandarkan keras dugaan kepada suatu sebab yang dipandang pada agama, maka pendapat yang kami pilih padanya bahwa itu halal. Dan menjauhkannya atau tidak mengerjakannya adalah termasuk wara. Contohnya, ialah melemparkan dengan panah seekor binatang buruan. Lalu binatang buruan itu menghilang. Kemudian diperoleh sudah dalam keadaan mati dan tak ada padanya bekas selain dari panah itu. Tetapi mungkin ia mati disebabkan jatuh ke dalam lubang atau dengan sebab yang lain. Maka kalau menampak pada hewan buruan itu bekas tersandung atau luka yang lain, niscaya dihubungkan dengan bagian pertama dahulu. Dan pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bermacam-macam pada bagian ini. Dan pendapat yang terpilih ialah halal. Karena luka itu adalah sebab yang terang dan telah meyakinkan. Dan pada pokoknya atau pada asalnya tidaklah mendatang sebab yang lain kepada binatang buruan itu. Dan kedatangan sebab yang lain itu adalah diragukan. Maka tidaklah tertolak yang yakin dengan yang syak. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ibn Abbas telah berkata, makanlah tiap-tiap binatang buruan yang mati di hadapanmu sesudah dipanahkan atau isma' dan tinggalkanlah atau jangan makan yang mati bukan di hadapanmu atau inma. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa arnab. Saya seraya berkata, lemparanku memperkenalkan kepada panahku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau isma atau matinya di muka engkau atau engkau inma matinya di belakang engkau? Maka laki-laki itu menjawab, aku inma. Lalu Nabi SAW menyambung, sesungguhnya malam adalah suatu makhluk dari makhluk Allah. yang tidak sanggup menentukan takdirnya kecuali yang menjadikannya. Maka mungkin Arnab ini ditolong oleh sesuatu kepada kematiannya. Dan begitu pula Nabi SAW bersabda kepada Uda bin Hatim mengenai anjingnya yang telah tertitik. Kalau anjing itu memakannya, maka janganlah engkau makan. Karena aku takut anjing itu memegang atau menahan binatang buruan tersebut untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Biasanya, anjing yang terdidik atau al-kalbul mu'alim itu tidaklah jahat budinya. Dan tidaklah ia menahan buruannya, melainkan untuk tuannya. Dan meskipun demikian, Nabi SAW melarang memakannya. Dan keteguhan pendapat ini, atau at-tahqiq, yaitu bahwa halal adalah meyakinkan apabila telah diyakini kesempurnaannya sebab. Dan kesempurnaan sebab itu adalah dengan membawanya kepada kematian tanpa datang sebab-sebab yang lain kepada hewan buruan tersebut. Dan telah diragukan padanya. Maka yaitu keraguan tentang kesempurnaan sebab. Sehingga menyerupai bahwa kematiannya itu di atas halal atau di atas haram. Maka tidaklah ini berada dalam pengertian yang meyakinkan matinya di atas yang halal pada saat kematiannya. Kemudian diragukan tentang apa yang mendatang kepada hewan buruan tersebut. Maka jawabnya ialah larangan Ibnu Abbas dan larangan Rasulullah SAW adalah dipertanggungkan di atas warok dan tamsih. Diriwayatkan pada setengah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, makanlah hewan buruan itu meskipun ia telah menghilang dari engkau selama tidak engkau peroleh padanya bekas selain dari panah engkau. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Uda bin Hatim. Dan ini adalah memperingatkan kepada pengertian yang telah kami sebutkan dahulu. Yaitu kalau diperolehnya bekas yang lain, maka bertentanganlah dua sebab dengan bertentangannya sangkaan. Dan kalau tidak diperolehnya selain lukanya, niscaya terdapatlah kerasnya sangkaan. Maka dapatlah dihukum dengan istishab. Sebagaimana dihukum dengan istishab dengan berita dari seorang pemberita, kias yang memberatkan sangkaan, keadaan umum yang memberatkan sangkaan, dan lain-lain. Adapun perkataan dari orang yang mengatakan bahwa tidak terdapat yang meyakinkan matinya di atas yang halal pada saat itu, maka adalah itu merupakan syak tentang sebabnya. Maka tidaklah benar seperti itu. Tetapi adalah sebab itu telah meyakinkan karena lukanya adalah sebab kematiannya. Maka datangnya sebab yang lain adalah yang diragukan. Dan dibuktikan dengan syahnya ini oleh ijma atau kesepakatan ulama. Bahwa orang yang dilukakan dan menghilang, lalu terdapat sudah meninggal, maka wajiblah kisos atau hukum bela atas orang yang melukakannya. Tetapi kalau ia tidak menghilang, maka mungkin kematiannya itu adalah dengan kegoncangan yang bercampur pada badannya, sebagaimana matinya seorang secara tiba-tiba. Maka seyogyalah kisos itu tidak wajib, selain dengan pemanggalan leher dan luka yang banyak mengeluarkan darah. Karena penyakit-penyakit yang membunuh pada batin tidaklah dirasa aman daripadanya. Dan karenanya lah, orang yang sehat itu mati dengan tiba-tiba. Dan yang mengatakan dengan yang demikian, sedang kisos itu didasarkan kepada syubhat. Dan begitu pula, anak dalam kandungan hewan yang disembelih atau janin adalah halal. Dan mungkin ia telah mati sebelum disembelih induknya, tidak disebabkan penyembelihan induknya atau belum ditiupkan kepadanya nyawa. Mencari penjelasan tentang janin itu adalah wajib. Mungkin nyawa belum ditiupkan kepadanya, atau telah mati sebelum penganiayaan itu dengan sebab yang lain. tetapi didasarkan kepada sebab-sebab yang zahir. Karena kemungkinan yang lain, apabila tidak disandarkan pada suatu bukti yang menunjukkan kepadanya, niscaya dihubungkan dengan lahan dan was-was saja, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Maka begitu pula lah ini. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku takut bahwa adalah anjing terdidik itu menahan atau memegang binatang buruan untuk dirinya sendiri. Maka bagi As-Syafi'i radhiyallahu anhu, pada persoalan ini dua pendapat. Dan yang kami pilih ialah menetapkan dengan pengharaman. Karena sebab telah bertentangan. Sebab anjing terdidik itu adalah seperti perkakas yang wakil, perkakas dan wakil yang memegang hewan itu untuk tuannya. Maka halalah hewan buruan tersebut. Kalau anjing terdidik itu terlepas sendiri pergi berburu, lalu memperoleh hewan buruan, niscaya tidaklah halal. Karena dapat digambarkan bahwa ia berburu untuk dirinya sendiri. Dan manakala anjing itu bangkit dengan isyarat tuannya, kemudian ia makan binatang buruan itu, maka menunjukkan bahwa pada permulaan kebangkitannya adalah ia berkedudukan sebagai alat dari tuannya. Dan ia berusaha sebagai wakil dan pengganti tuannya. Dan makanya itu menunjukkan pada akhirnya bahwa ia menahan hewan buruan itu adalah untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuannya. Maka bertentanganlah sebab yang menunjukkan, lalu bertentanganlah kemungkinan. Dan pada asalnya atau pada pokoknya adalah diharamkan. Maka dipakailah istishab. Dan senantiasalah syah itu, dan itu adalah seperti mewakili kepada seorang laki-laki untuk membelikan baginya seorang budak wanita. Lalu laki-laki tersebut membelinya. Dan ia mati sebelum menerangkan bahwa ia telah membeli budak wanita itu untuk dirinya sendiri atau untuk yang mewakilinya. Maka tidaklah halal bagi yang mewakilkan atau mewakil bersetubuh dengan budak wanita tersebut. Karena wakil itu mempunyai kesanggupan membeli untuk dirinya sendiri, ada dalil yang menguatkan dan asalnya atau pada pokoknya adalah diharamkan. Maka ini dihubungkan dengan bagian pertama dahulu, tidak dengan bagian ketiga. Bagian keempat. Bahwa adalah halal itu dimaklumi. Tetapi keras dugaan dengan mendatangnya yang haramkan disebabkan suatu sebab yang terpandang tentang kerasnya dugaan pada agama. Maka dilepaskanlah istihab dan dihukum dengan diharamkan. Karena telah terang bagi kita bahwa istishab itu lemah dan tidak mempunyai hukum bersama keras dugaan itu. Contohnya, bahwa dibawa oleh istihadnya kepada najis salah satu dari dua bejana dengan berpegang pada tanda tertentu yang mewajibkan keras dugaan. Maka keras dugaan itu mewajibkan pengharaman meminumnya sebagaimana mewajibkan terlarang berwudu dengan air itu. Dan begitu pula, apabila seseorang berkata, kalau si Zaid membunuh si Umar atau kalau si Zaid membunuh binatang buruan dengan sendirian membunuhnya, maka istriku tertalak. Lalu si Zaid itu melukakan si Umar atau binatang buruan, dan si Umar atau binatang buruan itu menghilang daripadanya, kemudian didapatinya mati, maka haramlah istrinya bagi orang yang mengatakan kata-kata tersebut. Karena menurut yang zahir, dialah sendiri yang membunuhnya sebagaimana diterangkan dahulu. As-Syafi'i radhiyallahu an telah mengeluarkan nas atau keterangan yang tegas bahwa orang yang memperoleh air yang sudah berubah dalam kolam, maka mungkin air itu berubah disebabkan lama berhentinya atau disebabkan oleh najis. Maka bolehlah ia memakai air itu. Dan kalau dilihatnya seekor kijang kencing di dalamnya, kemudian didapatinya air itu berubah, dan mungkin perubahan itu disebabkan kencing atau lama berhentinya. Niscaya tidaklah boleh memakainya. Karena kencing yang dilihat itu menjadi dalil yang menguatkan kepada kemungkinan najis, yaitu seperti apa yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ini adalah pada kerasnya dugaan yang disandarkan kepada tanda yang berhubungan dengan sesuatu benda.